السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan surah Ali Imran ayat yang ke 174. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Maka mereka kembali dengan nikmat Allah dan karunia, dan tidak menyentuh mereka keburukan, dan mereka mengikuti karunia Allah dan ridwan Allah. Oh, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Nah, dan Allah memiliki karunia yang besar. Fa harfu istinaf in qalabu fi'lun madin alwaw fa'il bi ni'matin jar wa majrur minallahi jar wa majrur wa fadlin wa harfu atfin fadlin ma'tub ke bi ni'matin. Lam harfu jazmin yamsasna filun mudhari jazmin bilam hum majzumun bilam majzumun bilam hum maf'ulun bi suun taukid, bukan keadaan taukid tidak menyentuh mereka keburukan. Apa yang tidak menyentuh keburukan? Keburukan kan berarti itu apa? Tidak, failnya sir. Jadi dia diakhirkan failnya berhubung maful bi-nya domir. Kan kalau fa'ilnya dhahir, maful bi domir, maka maful bi didahulukan. Ya? Nah. Su'un fa'ilnya, wahru atfin, ittaba'u ma'tuf, ke inqolabus tadi. Ridwana mafulun bi, Allahi lafil jalalah, mudhafun ilaih. Wahru atfin, Allahu Al-wawu harfu atfin Allahu mubtada zu apa asmaul khamsah sebagai memiliki karunia. Sebagai apa? Khobar saja. Ya. Fadlin mudhafun ilaih azimin na'at. Nah. Faraja'u min hamra'il asadi ilal madinati bini'matin minallahi bisawabil jazili wa bifadlin minhu bil manzilatil aliyati wa qad izdadu imanan wa yakinan wa adallu a'da allahi wa fazu bisalamati minal qatli wal qitali wattaba'u ridwanallahi bi ta'atihim lahu wali rasulihi wallahu dzu ihsanin wa ata'in katsirin wasi'un 'alaihim wasi'in alaihim wa ala ghairihim. Maka mereka kembali dari perang saja. Ya, maksudnya Hamra al-Asad itu nama perang ya. Dari perang Hamra al-Asad. Perang Hamra al-Asad ke kota mereka dengan nikmat dari Allah, dengan balasan pahala dan karunia darinya dengan tempat yang tinggi, dan sungguh ditambahkan keimanan dan keyakinan dan di apa dihinakan musuh-musuh Allah, maka mereka sukses dengan keselamatan dari terbunuh dari peperangan, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah dengan mentaat dan mereka taat baginya dan untuknya dan untuk Allah dan Rasulnya, dan Allah memiliki ihsan kebaikan yang besar dan maha luas dan luas atas mereka dan atas selain mereka. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Lalu mereka kembali, yaitu dari perang Hamra al-Asad. Yang kemarin kita sudah bahas ya, bahwa peperangan Hamra al-Asad ini terjadi setelah perang Uhud ya. Jadi Abu Sufyan ketika itu memandang bahwa karena kaum muslimin sudah kalah di perang Uhud, ya sudah sekalian aja kita habisi ya kaum muslimin yang ada di Madinah. Namun saat itu Rasulullah mengajak kembali para sahabat, meskipun mereka masih menahan sedih dan luka dari peperangan Uhud, tapi mereka langsung menyambut suruhan Rasulullah dan mereka langsung mencegat pasukannya Abu Sufyan di daerah namanya Hamra al-Asad. Lalu terjadi peperangan di situ dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Fanqalabu, maka mereka kembali dari perang Hamra al-Asad bi ni'matin minallah, dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan juga karunia, lam yamsashum su, yang mereka tidak akan disentuh oleh keburukan. Ya, jadi mereka mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang mereka alami di perang Uhud di mana mereka mengalami luka, rasa sakit dan kesedihan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kemenangan pada perang Hamra al-Asad ini, bertambahlah keimanan mereka, bertambahlah keyakinan mereka bahwasanya Allah akan menolong para hambanya selama mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mereka berhasil membuat hina para musuh-musuh Allah. Ya karena ya Abu Sufyan dan pasukannya ketika itu yang dengan sombongnya ya akan mampu menghancurkan kaum muslimin di Madinah, ternyata mampu dihalau oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah memiliki keutamaan atau karunia yang sangat agung. Ya, maksudnya wallahu dzu ihsanin wa 'ata'in katsirin wasi'in 'alaihim wa 'ala ghairihim. Allah memiliki kebaikan dan pemberian yang banyak, yang luas kepada mereka dan kepada selain mereka. Ya, nah. Baca, Bu Marsih baca. Mana Bu Marsih? Bu? Iya, Ustaz. Ya, baca. Sudah lama enggak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Sesungguhnya apa-apa yang itu adalah para syaitan. Satu tujuh lima. Saya baca aja ya Ustaz ya. Satu tujuh lima. Bu, ya, ya. Satu sesungguhnya. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Baik. Inna harfu tauqif. Ini kalau kayak gini nyambung innama ada tuh hasrin namanya. Innama ada tuh hasrin zalikum zalika mubtada. Enggak apa-apa. Zalika mubtada hukumnya sebagai khabar. Enggak gitu. Gimana Ustaz? Zalikum itu hukumnya kalau mau dipisahin namanya harful khitab ya. Jadi kalau pada isim isyarah zalika matilka itu kafnya itu adalah harful khitab, huruf yang menyesuaikan lawan bicara. Karena pernah dijelasin kan, jadi sebetulnya bahasa yang paling pasti itu kalau di depan kita ada buku, kemudian kita ngomongnya kepada dua orang, kita ngomongnya zalikuma kitabun. Kalau depan kita perempuan ya, zaliki kitabun, itu namanya harful khitab, huruf yang menyesuaikan lawan bicara gitu. Itu bahasa yang paling pasti, meskipun kalau kita ikutin ya kita rapat juga ya, tiap kali ngomong tentang isim isyarah harus mikir dulu ini pakainya yang ka kuma kum ki kuma apa kunna kayak gitu. Nah. Asyaitanu khabar yukhawifu fi'il mudhari fa'ilnya syaitan ya Ustaz ya? Fa'ilnya huwa kembali ke syaitan. Iya. Awliya'ahu awliya maf'ulun bih alha'u mudhafun ilaihi fala fa harfu harfu 'athfin la harfu nahyin takhafuhum takhafu fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il majzumun bila nahiyah fi'il mudhari majzumun bila nahiyah hum sebagai maf'ulun bi wa harfu 'athfin khafuni wa khafuni fi'il amar fi'il amar alwawu sebagai fa'il in harfu ada ni-nya nun-nya nun liqayah terus ada yang mutakallim yang dibuang sebagai maf'ul bih. Oh iya, nun liqayah sebagai maf'ulun bih ya. In harfu syartin ya Ustaz. In harfu syartin tuh. In harfu syartin kuntum fi'il madi naqis tum sebagai fa'il mu'minina tum sebagai isim kana mu'minina khabarukana. Naam, ayo tafsir ya. Innamal mutabbitu lakum fi dzalika huwa syaitanu ja'akum yukhawifukum ansaruhu fala takhaful musyrikina li'annahum li'annahum du'afun la nasira lahum wa khafuni bil iqbali ala ta'ati in kuntum musaddiqina bi wa mutbi'ina rasuli wa mutbi'ina ya Ustaz betul ya? Ya atau wa mutabi'ina itu jadi tambah wa mutabi'ina rasuli sungguhnya sesungguhnya mereka kalian ya Ustaz. Maksudnya ini innama sesungguhnya al-musabbit itu apa Ustaz? Sabbato itu artinya yang menakut-nakuti. Sesungguhnya yang menakut-nakuti bagi kalian dalam hal itu adalah syaitan yang datang kepada kalian menakut-nakuti kalian sebagai penolongnya, begitu ya Ustaz ya. Maka janganlah kalian takut kepada orang-orang musyrik, karena sesungguhnya mereka itu lemah, tidak ada penolong bagi mereka, dan takutlah kepadaku dengan menerima atas ketaatanku. Jika kalian semua adalah orang-orang yang membenarkan aku dan mengikuti Rasulku. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Taufik barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka adalah para syaitan, ya, yang menakut-nakuti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada syaitan tersebut, ya. Janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu pasukan kaum musyrikin. Wa khafuni, ya, akan tapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, ya. Jadi yang menakut-nakuti kaum muslimin agar tidak mau menghadapi pasukan Abu Sufyan adalah para syaitan. Kan di ayat sebelumnya ayat 173, ya, kemarin kan kita baca bahwa alladzina qalahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ya. Ini orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin bahwa Abu Sufyan dan pasukannya, ya, berniat untuk masuk ke kota Madinah dan menghancurkan kaum muslimin. Lalu ada sekelompok orang yang menakut-nakuti kaum muslimin agar tidak mau menghadapi mereka. Namun, ya, orang-orang yang beriman, fazadahum imana, ya, malah bertambah keimanan mereka. Jadi ditakut-takuti malah makin beriman bahwasanya Allah akan menolong mereka. Dan benar saja, ya, bahwa setelah mereka menghadapi pasukan kafir Quraisy di Hamra al-Asad, mereka memperoleh kemenangan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menakut-nakuti adalah para syaitan, ya. Jadi yang menakut-nakuti kaum muslimin agar takut dalam menghadapi orang musyrik adalah para syaitan. Karena memang kalau kita, ya, bicara tentang syaitan, maka syaitan ini lebih kepada sifat, gitu, ya. Syaitan itu bisa seperti dalam surah An-Nas, minal jin nanti wan-nas. Jadi syaitan itu bisa berasal dari golongan jin dan bisa jadi golongan manusia. Siapa saja yang suka menakut-nakuti manusia dari kebaikan dan malah menggembosi manusia untuk keburukan atau kejahatan atau maksiat, maka dia adalah syaitan. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, janganlah kalian takut kepada pasukan kaum musyrikin. Wa khafuni, ya. Akan tapi takutlah kalian kepadaku. Jadi jangan kita takut kepada orang kafir, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip kita sebagai seorang muslim, kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Baca apa ini? Maksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walayah yungkalladina yusari'una fil kufr innahum layyadurruwaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah walahum azabun azim. Janganlah orang-orang kafir yang bersegera kepada kekafiran itu menyedihkanmu. Sesungguhnya mereka tidak memudaratkan Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberikan kepada mereka pahala pada hari kiamat, pada hari akhirat, pada hari kiamat. Dan orang kafir itu nggak akan mendapatkan bagian pada akhirat. Orang kafir itu tidak akan mendapat bagian pada hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Al-wawu harfu istifnaf la nafi yahjun fi'il mudore domirnya domir mustahil fa'ilnya fa'il. Ngomong kenapa dia majizum, ya? La yahjumka. Kenapa kira-kira? Jadi ini lanya lanahia, ya, tapi lanahianya untuk fiil biasa, bukan fiil domir mukhatab, ya. Dan ini bisa terjadi. Oh, nah, itu saja. Hilanya mana? Iya. Alladzina yusari'una, orang-orang yang bersegera. Alladzina ini failnya. Alladzina fa'ilnya. Yusari'una fi'il mudhari. Alwawu kembali ke sebagai isi maus, sila mausul fil kufri. Alwawu fa'ilnya. Alwawu fa'ilnya fil kufri jar majrur. Innahum inna ghafu tawqid wa nasbin hum isim inna la yaduru lan huruf harfu nafi nasbin yaduru fi'il mudore mansubun bilan Allaha laftu jalala sebagai mudof ilai Allaha maf'ul bi Ustaz ya Allaha laftu jalala sebagai maf'ul bi say'an adalah maf'ul bi yang kedua maf'ul bi yang kedua yuridullah yuridu fi'il mudore Allahu laftu jalala sebagai fa'il Allah an dan an itu har masdariyah ya sudah la nafi yaj'ala fi'il mudhari mansub bi'an lahum jar majrur hadzun maf'ul bi fil akhirati jar majrur al wawu harfu atfin lahum jar majrur adzabun lahum sebagai khobar muqaddam adzabun mubtada muakhar adzimun naat gimana adzimun naat naam ya iya dan janganlah menyedihkan kamu ini Pak ini ngapain Oh masih tak tafsirnya ini. Nanti. Tafsirnya. Iya. La yudkhilul khazana ilal yudkhil. La yudkhilul la yudkhilil kan sukun la yudkhilil khazana ilal qal ila qalbika. La yudkhilul huzna ila qalbika. La yudkhil husna ilal ila qalbika ayyuhar rasulu. Haula'il kufaru bimas bimusari'atihim fil musa ini masdar dari saro'a yusari'u musaro'atan bimusaro'atihim fil juhudi wadholali innahum bidzalika la yadurruha syai'an inama yaduruna annahum innama yaduruna anfusahum innama yaduruna anfusahum biharamaniha halawatal imani halawatal imani wa azimin sawabi yuridullahu alla yaj'ala lahum tawaban fil akhirati li'annahum ansorofu an da'watil haqi walahum adabun sadidun dan janganlah kesedihan Mena? Masuk ke dalam hatimu wahai Rasul karena orang-orang kafir itu bersegera kepada kekufuran dan kemudorotan kesesatan. Sesungguhnya mereka tidak akan memudorotkan Allah sama sekali. Dan tetapi mereka hanyalah memudorotkan diri mereka sendiri karena iharmaniha itu karena ini kan Allah haramkan mereka dengan Allah haramkan mereka dari kemanisan. Oh, dengan manis. Allah haramkan mereka manisnya keimanan. manisnya keimanan, manisnya keimanan dan keagungan pahala. Allah berkehendak tidak akan memberi mereka pahala pada hari akhirat, karena mereka berpaling kepada kebenaran, dan bagi mereka ada azab yang sangat keras. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadhurrullaha syai'an. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah membuat sedih ya kalian orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran. Jadi jangan karena ucapan mereka lalu membuat kalian sedih. Kenapa? Innahum la yadurullaha syai'a. Sesungguhnya mereka dengan perbuatan yang mereka lakukan itu tidak membuat mudarat kepada Allah sedikit pun. Jadi sekalipun ya mereka memerangi Islam setiap hari, mencela kaum muslimin ya, menakut-nakuti kaum muslimin ya, menjelekkan Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jelas tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhir. Allah berkehendak untuk tidak menjadikan bagi mereka bagian dari kehidupan akhirat. Jadi Allah menjanjikan ya, mengancam kepada orang-orang kafir tersebut bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kehidupan akhirat ya, tidak mendapatkan manisnya iman, tidak pula mendapatkan besarnya pahala bagi orang-orang yang beriman. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka ada adab yang agung ya, adab yang dahsyat. Nah, silakan dibaca bukunya, dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. 177. Sesungguhnya orang-orang yang membeli, mereka membeli kafiran dengan iman, mereka tidak akan memudorotkan Allah sedikitpun, dan bagi mereka azab yang pedih. Inna harfu taukidin wa nasbin, alladzina isim inna, isim mausul sebagai isim inna, ishtarawu fi'il madhi dengan waw sebagai fa'il, al-kufra maf'ulum bih, bil imani jar wa majrur, lan harfu nafyin wa nasbin, yadurru fi'il mudhari mansubun bilan, allaha salfas jalalah sebagai maf'ulum bi syai'an maf'ulum bi sani, alwaw harfu atfin, lahum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam, adabun mubtada muakhir, azabun alimun sebagai na'at dari azabun. Nah, tafsirnya 177. Innal ladzina istabdilu, langsung ya Ustaz. Istabdilu. Jadi istabdilu. Iya, jadi innal ladzina istabdalu. Oh iya, langsung ya, wasal. Innal ladzina istabdilu dilul. Innalladzi, ini kan film tadi, istabdalu gitu. Jadi innalladzina istabdalu al-kuffar. Innalladzina istabdalul kufara ya. Kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an. Bal dararo fi'alihim ya'udu 'ala anfusihim. Walahum fil akhirati adzabun muji'un. Sesungguhnya orang-orang yang menukar ya atau mengganti kekafiran dengan iman, mereka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Bahkan sebaliknya mereka apa sih dororok kerusakan ya Ustaz. Mereka apa yang mereka kerjakan adalah suatu kesalahan yang akan kembali kepada kembali kepada diri mereka sendiri. Dan bagi mereka di akhirat ada azab yang menyakitkan. Barakallahu fi wa jazakallahu khairan. Ketika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ashtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan, niscaya itu tidak memudaratkan Allah sedikit pun dan bagi mereka ada adab yang pedih. Jadi kalau ada orang beriman lalu kemudian menjadi kafir, maka itu tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ya, karena Allah itu Maha Kaya, Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya seluruh makhluk yang ada di bumi ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak akan berpengaruh kepada Allah sedikit pun. Ya. Karena kemuliaan Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Bahkan kitalah para makhluknya yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Selanjutnya baca siapa nih? Ayo Ustaz Bori baca. Ayat 178 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabannal ladzina kafaru kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabum muhin. Dan janganlah menghitung. Hah? Gimana? Yasaban itu artinya apa? Menghisab. Mengira ya. Oh, mengira. Dan janganlah mengira orang-orang yang kafir sesungguhnya annama numli lahum khairu li anfusihim. Sesungguhnya kami buat anak mereka yang sesungguhnya yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya gitu. Sesungguhnya yang berikan kepada mereka lebih baik daripada dirinya. Dan innama sesungguhnya yang kami berikan kepada mereka untuk menambah dosa. Jadi maksudnya yang kami berikan ini tenggat waktu gitu ya. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Al-wawu harfu atab. Al-wawu harfu atin la nahiyah ya sabanna fi'lun mudore mabni karena ada nun taukidnya mabniun allazina ismu mausul jadi fa'ilun kafaru fi'lun madi al-wawu fa'ilun anna ismu nasbin wa taukidin ma harfu nafin ya isimnya anna. Oh iya ma kan, ismu apa yang kami berikan ini kan berarti maknya ismu mausul sebagai isimnya anna. Ismu mausul sebagai isim anna numli fi'lun madi numli fi'lun madi fi'lun mudore ya nun nahnu ya mabniun filenya biasa aja kalau namanya nggak maaf nih morok dia mari marfu'un filenya domirun ya nahnu ya domirun nahnu lahum jar majrur ya khairun jadi khobar ya jadi khobar dari anna iya betul li ang pusihim jar majrur. himnya mudhof ilaih. Ya, himnya mudhof ilaih. Innama harfu nasbin wa taukidin. Kalau kayak gini, innama jadi satu. Innama itu namanya ada tu hasrin. Ada tu nasbin. Hasrin. Hasrin. Numli pi'lul mudore nahnu ya, failnya nahnu. Lahum jarmajrul liyazdadu lam lamuke. Liyazdadu. Lamu ta'lil lamukai. Lamukai. Yazdadu pi'lul mudore. Al wawu fa'ilun isman mudari'un. Filun mudari'un. Filun mudari'un. Al wawu fa'ilun isman dosa. Jadi maful bih. Al wawu harfu atfin lahum jar majrur. Lahum jar majrur ya. Jar majrur azabum muhin. Azabum sebagai khabar muqaddam. Sebagai khobar muqaddam azabun mubtada muakhir muhinun naat manut naat ya naat tafsirnya wala yadunnal jahiduna annana iza atolna amarohum wa mata'nahum bi muta'id dunya walam nu'akhidhum bi kufrihim majzum walam nu'akhidhum bi kufrihim walam nu'akhidhum bi kufrihim wa dzunubihim annahum qad nalu bidzalika. Kok hilang? Apanya hilang? Annahum qad nalu bidzalika khairan li anfusihim. Berbalik. Oke, sinyal sana kurang bagus ya. Ayo terusin ya. Baik. Annahum qad nalu bidzalika khairan li anfusihim. Innama nu'akhiru adabahum wa ajalahum liyazdadu zulman wa tughyana. Walahum adabun yuhinuhum wa yudilluhum. Dan janganlah, dan janganlah orang-orang ya penentang itu mengira bahwa apabila kami panjangkan umur mereka dan kami berikan kepada mereka perhiasan dunia dan tidak kami hukum mereka dengan sebab kekufuran mereka dan dosa mereka, bahwa mereka telah memperoleh dengan yang demikian itu kebaikan untuk diri mereka sendiri. Sesungguhnya kami mengakhirkan azab mereka dan ajal mereka hanya agar mereka bertambah zalim dan bertambah kejahatannya. Dan bagi mereka ada adab yang menghinakan mereka. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ismaw walahum adabum muhin. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa ketika kami ya berikan kepada mereka tenggat waktu, maka itu adalah kebaikan bagi diri mereka. Sesungguhnya kami memberikan tenggat waktu kepada mereka agar mereka bertambah kejahatannya. Dan bagi mereka ada adab yang menghinakan. Ini kalau dalam bahasa syara namanya istidraj gitu ya. Dalam bahasa syara namanya istidraj. Istidraj itu adalah ketika seseorang diberi azab dalam bentuk kenikmatan. Ya. Ini bahasanya agak aneh gitu. Jadi ada orang yang diberi azab dalam bentuk kenikmatan. Jadi Allah panjangkan umurnya, Allah kasih kehidupan dunia, Allah bikin hidupnya itu kayaknya senang banget gitu. Supaya apa? Supaya dia makin panjang umurnya, makin banyak kejahatannya. Supaya nanti di akhirat, dia akan dinyungsepkan ke neraka. Jadi ibaratnya itu kayak apa ya? Kayak orang yang dipuji setelah terbang, habis itu dijatuhkan kehormatannya. Ini kan lebih sakit, ya. Sama aja kayak ada orang misalnya, kalau orang dari kecil biasa hidup susah, ketika nanti dewasa dia berumah tangga hidup susah, dia udah biasa, ya. Dia udah biasa hidup susah. Beda dengan anak orang kaya, ya. Dari kecil hidupannya serba di apa namanya? Disediakan oleh orang tuanya. Pembantunya banyak, mau apa-apa tinggal ngomong. Ketika menikah misalnya dia nikah dengan orang miskin. Lalu jatuh miskin. Nah, ini kaget dia. Biasanya hidup enak, tiba-tiba jatuh miskin. Istilahnya gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi di dunia Allah panjangkan umurnya, Allah kasih kenikmatan ya, Allah mudahkan hidupnya. Supaya apa? Supaya makin banyak kemaksiatannya, supaya makin banyak kejahatannya. Dan nanti ketika di akhirat dia kaget ya. Ternyata kenikmatan yang selama ini diberikan itu bukan kenikmatan sesungguhnya, bahkan itu adalah azab ya. Azab dalam bentuk kenikmatan. Ini namanya istidraj. Jadi ya jangan sampai kita seperti orang kafir yang mengira bahwa panjangnya umur mereka, kemudian kemudahan urusan dalam kehidupan mereka ini merupakan nikmat. Kita harus hati-hati, jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita lihat ya, apakah perilaku kita sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya atau masih belum. Kalau kita misalnya ada orang yang melakukan maksiat tapi dibilang saya maksiat tapi kok hidup enak-enak aja, ah itu jangan-jangan itu istidraj ya. Allah kasih kemudahan hidup, Allah kasih umur yang panjang supaya apa? Supaya dia makin banyak maksiatnya, supaya nanti di akhirat ketika dia dihisab, dia kaget ternyata kenikmatan yang didapat dunia itu dalam rangka supaya nanti adabnya makin dahsyat di akhir ya. Walayadubillah, kita berlindung kepada Allah dari demikian. Nah, selanjutnya baca Bu Am. Ya. Dadakan ya. Dadakan gimana maksudnya? Belum kerja. Kayak apa tuh? Kalau bulat ya, digoreng dadakan. Coba aja ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyut'alikum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha' fa'aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Tidaklah Allah membiarkan orang-orang yang beriman atas apa yang kalian di atasnya hingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Dan tidaklah Allah memperlihatkan kepada kalian atas yang gaib. Akan tetapi, dia memilih dari rasul-rasulnya orang yang dia kehendaki. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Ma harfu nafyin. Kana fi'l madhi naqis Allahu isim kana lamukai yadhara fi'l mudhari al-mu'minina maf'ul bih ala ma mansubun bila mikai yadhara fi'l mudhari mansubun bila mikai al-mu'minina maf'ul bih ala ma. Khabarnya liyadhara ya Ustaz. Gimana? Khabar kananya liyadhara mu'minina. Umakan Allah umakan liyadhara mu'minina. Iya betul. Iya. Alama jarwa majrur. Antum. Ini apa ya? Ma antum bukan mudhaf ilaih ya Ustaz ya? Alama antum alaihi. Antum. Antum berarti mubtada. Oh, antum mubtada. Alaihi. Khabarnya jarwa majrur hatta ini harfu nasbin yamiza fi mudhari mansubun bi hatta al khabitha maf'ul bi min at tayyib jarwa majrur awwal harfu atfin ma harfu nafin kana fi al madhi naqis Allahu lafuz jalalah sebagai isim kana liyutu'li'akum lamukai yutali'a fil mudhari mansubun bila mikai kum maf'ulun bihi jumlahnya liyutali'akum sebagai khabar dari kana alal ghaibi jar wa majrur alwawu harfu 'athfin lakinna ini apa lupa saya lakinna harful istidrak harful istidrak Allah ini isim dari lakinna yajtabi fi'il mudhari mir rasuli jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih man isim mausul maf'ul bih dari yajtabi yasha'u sebagai apa ya mudhari fi'il mudhari ya. Fa'aminu afa'u harfu athin aminu fi'il amr awaw fa'in billahi jar wa majrur wa rusuli awaw harfu athin rusuli ma'tuf ala Allah alha'u mudhafun ilaih awaw harfu athin in harfu syartin wajazmin tu'minu fil mudhari majzumun bi'in wa tattaqu alu harfu 'athfin tattaqu ma'tuf 'ala tu'minu majzumun alfa'u harfu jawabu syartin lakum jar wa majrur sebagai khabar muqaddam ajrun mubtada mu'akhar 'azimun na'at dari ajrun 100 Man tadi 179. Maka Allahu liyada'akum ayyuhal musaddiquna billahi wa rasulihil amiluna bisyar'ihi ala ma antum alaihi minat tibasil mu'mini minkum bil munafiqi hatta yamizal. Ini minal tibasi iltibas ya? Minal tibasi minil iltibas iltibas minil tibasi minil tibasil mu'mini minkum bil munafiqi hatta yamizal khabitha minat tayyibi fayu'raful munafiqi minal mu'minis sadiqi fayu'raful munafiqu minal mu'minis sadiqi wa ma kana min hikmatillahi an yatli'akum ayyuhal mu'minuna 'alal ghaibi an yutli'akum ayyuhal mu'minuna 'alal ghaibi alladhi bi'ilmihi min 'ibadihi. Ini bukannya ya'lamuhu min 'ibadihi ya? Ini ya kan tanpa ini ya bukan Mbak. Billazi ya'lamuhu min ibadi. Fata'arraful mu'min mu'mina. Fata'riful mu'minu mu'mina dong. Fata'riful mu'mina minhum minal munafiqi walakinnahu yamizuhum bil yumayizuhum bil mahni bil mihani apa namanya mihani bil mihani wal Ibatala'i Ghaira anna Allah ta'ala yastofa mir rusul. Yastofi anna Allah ta'ala yastofi mir rusulihi mayyasha liyatali'ahu ala ba'din ilmul ghaibi liwahli ba'di ilmil ghaibi. Mudhaf enggak boleh tanwin. Ala ba'di ilmil ghaibi biwahyi minhu. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa inna wa in tu'minu imanan sadiqan wa tattaqu rabbakum bi ta'atihi falakum ajrun 'azimun 'indallahi. Nah. Dan janganlah mengira orang-orang bukan 179 bawahnya. Tidaklah Allah menyuruh kalian, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan melaksanakan syariat. Gimana? Tidaklah Allah membiarkan kalian, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, melaksanakan syariat-syariat di atas apa yang kalian dalam keadaan samar ya. Atas apa yang kalian di atasnya samar antara yang beriman di antara kalian dengan orang munafik sampai dia membedakan yang buruk dari yang baik. Maka maka orang-orang munafik akan diketahui dari orang-orang yang beriman yang benar. Dan bukanlah hikmah dari Allah memperlihatkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, atas ilmu gaib yang dia mengetahuinya dari hamba-hambanya. Yang diketahui dari hamba-hambanya. Maka ketahuilah orang-orang yang beriman dari mereka, dan maka diketahuilah orang-orang yang beriman. Lalu kalian mengetahui orang yang beriman dari orang yang munafik. Lalu kalian mengetahui orang-orang yang beriman dari orang-orang yang munafik. Akan tetapi dia membedakan mereka dengan ujian dan cobaan. Kan itu dengan pemberian. Dengan pemberian. Akan tetapi dia membedakan kalian dengan apa sih? Pemberian. Pemberian dan iya. Alif tilam. Pemberian dan cobaan. Ya. Selain yang Allah Ta'ala memilih dari rasul-rasulnya yang dia kehendaki untuk memperlihatkan kepada kalian sebagian dari ilmu gaibnya dengan wahyu darinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian beriman dengan iman yang benar dan bertakwa kepada Tuhan kalian dengan ketaatan, maka kalian akan peroleh balasan yang besar di sisi Allah, yang agung di sisi Allah. Begitu ya Ustaz. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Tidaklah Allah membiarkan orang-orang beriman atas keadaan yang kalian berada di atasnya. Maksudnya, ya di mana ya sulit untuk membedakan mana yang beriman, mana yang munafik, mana orang-orang yang keimanannya sungguh-sungguh dan mana yang keimanannya itu hanya pura-pura. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, sampai Allah membedakan ya yang buruk ya dari yang baik. Ya. Jadi Allah ya sengaja menjadikan kejadian dalam perang Uhud ini, di antara hikmahnya adalah agar kaum muslimin mengetahui mana orang-orang yang tulus keimanannya dan mana orang-orang munafik. Karena memang dari perang Uhud itu sangat jelas ya, mana orang-orang munafik dan mana orang-orang mukmin. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallahu yatabi min rusulihi may yasha. Dan tidaklah Allah mengungkapkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Jadi tidak semua hal gaib itu diungkapkan kepada manusia. Walakinallahu yajtabi min rusulihi may yasha. Akan tetapi Allah memilih dari rasulnya siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Jangankan kita, bahkan para rasul sekalipun mereka tidak mengetahui yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, mereka tidak mengetahui hal yang gaib. Karena perkara gaib ini ya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa aminu billahi wa rusulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian ada pahala yang besar. Nah, mungkin sampai sini materinya, kita lihat pertanyaan yang masuk. Pada ayat 177, an berupa jumlah. La yadurullaha. Ini maksudnya apa? Khobar an, oh khobar an. Khobar ana gitu ya. 177 mana? Innal ladzina ishtarul kufra bil imani la yadurullaha syai'a. Oh, khabarnya inna ya. Naam, betul. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kufur dengan keimanan, la yadurullah sya'a. Betul, ini khabarnya adalah jumlah lan yadurullah sya'a. Jadi khabarnya inna ini adalah ini, lan yadurullah sya'a. Naam, betul ya. Kemudian, mana tuan ini? Umi Ida bertanya, Ustaz, ayat 179, wala yahsabanna. Fi'il mudhorinya mabni dengan fathah karena bersama dengan taukid. Ya, betul. Jadi wala yahsabanna alladzina kafaru. Ini yahsabanna nunnya nun taukid ya. Asalnya yahsabu gitu ya. Yahsabu bersama dengan nun taukid maka dia fathah. Kan kaidahnya kayak gitu ya. Kalau domir huwa nyambung sama nun taukid nanti jadi fathah yahsabanna. Tapi kalau domirnya domir hu misalnya yahsabuna, maka jadinya yahsabunna, kayak gitu. Itu untuk membedakan mana yang mufrad, mana yang jamak. Nah. Pak Sukman bertanya, liut li'akum, tadi kan lamukai. Apa bukan ini yang disebut lam juhud karena ada kana? Oh iya, betul ya. Tadi mana tadi? Iya, betul, betul. Betul sekali. Ini jazakallah atas koreksinya ya. Mana liut li'akum? Ini betul. Wa ma kana Allahu liyudli'akum. Karena ini lamnya bukan yang artinya supaya kan. Ya, artinya bukan supaya, tapi ini lam pengingkaran. Jadi tidaklah Allah mengungkapkan kepada kalian. Jadi lamnya lam juhud ya. Betul ini. Masyaallah nih jazakallahu khairan atas koreksinya Pak Sukman ya. Jadi ini lamnya lam juhud ya. Karena lam juhud itu adalah lam dengan ciri didahului oleh makan atau lam yakun ya. Nah, muntas ya. Bu Marsi, apa saat kalau memungkinkan nama-nama adat dibuatkan tabel untuk memudahkan? Bu Marsi, lihat aja di buku Nahwu untuk pemula atau di kitab Jurmiyah itu ada. Misalnya, kita tinggal ngapalin aja. Kan sebetulnya huruf itu sedikit ya. Kalau aneh hitung ya, huruf itu nggak ada 100 loh. Jadi huruf itu nggak ada 100. Jadi mudah, tinggal dihafalin aja. Kan yang kita hafalin paling huruf atop ada 10. Huruf nasob ada 10. Huruf jazm ada 18. Kemudian huruf jar ada 10, 11, 12 tergantung mana yang dimasukin. Kemudian apalagi kalau huruf ya? Paling teman-temannya inna ya, inna ana lakina ka ana laita la'ala. Kemudian sebagian mungkin ada tulis istisna, jadi enggak banyak ya. Harusnya kalau pernah belajar secara terpisah itu mah cukup satu hari muroja'ah insyaallah tahu semua. Jadi tinggal dibikin sendiri aja ya, apa namanya, huruf-huruf dalam bahasa Arab. Insyaallah mudah karena itu enggak banyak. Ane pernah hitung enggak nyampe 100 ya. Huruf dalam bahasa Arab itu enggak nyampe 100. Ya enggak nyampe 100. Jadi mudah insyaallah. Ini buku Niyati ayat 179 di tengah man yasya'u. Mana? 179. Oh, walakinallahu yahtabi min rusulihi man yasya', gitu ya. Pertanyaannya, bisakah man sebagai huruf syarat? Enggak bisa. Karena kalau ada huruf syarat, nanti ada jawaban. Ini kan enggak ada jawabannya. Jadi mannya bukan huruf syarat. Ini mannya jelas sebagai maf'ul bih. Akan tapi Allah memilih dari rasulnya siapa yang ia kehendaki. Jadi karena kalau huruf syarat kan artinya kayak gini, siapa saja yang dia kehendaki, maka itu namanya huruf syarat. Tapi kalau ini kan enggak, mannya sebagai maf'ul, maf'ul bih dari lakinna. Jadi enggak bisa sebagai huruf syarat. Karena kalau ada huruf syarat, yang pertama dia menjazmkan ya, ini jadinya man yasya' gitu ya. Ini kan enggak man yasya'u. Ini menunjukkan bahwa dia bukan huruf syarat. Nah. Baik, kayaknya ada pertanyaan dari penonton di YouTube gitu ya. Kita lihat. Dari Umum Mikyal ya, ayat 179 liya daro. Dulu dia ada dua pertanyaan. Pertamanya dororo, mengapa dibaca mansub? Bukannya itu mubtada ya? Dororo di mana ya dororo? Bapak Ibu ada yang lihat dororo enggak? Di tafsir kayaknya ya. Tafsir ayat berapa? Ayat berapa tafsirnya? Dororo. Ayat 177. Oh iya benar, betul. Ini koreksi juga ya. Tadi harusnya bacanya kayak gitu ya. Innal ladina istabdalu kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a bal dararu fi'lihim ya'udu ala anfusihim. Bahkan dararu fi'lihim. Iya betul, ini mubtada betul. Nah, tadi bacanya apa? Ini kurang memperhatikan. Jadi dararu itu benar sebagai mubtada. Karena kan artinya jelas. Bahkan ya bahaya dari perbuatan mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi dararu jelas sebagai mubtada. Baik, masih pertanyaan dari YouTube. Ayat 179, liyadaro, lamnya lam yud ya Ustaz. Di depannya ada makana, tadi disebut lamkai. Ya, ini tadi udah kita bahas ya. Baik, ya, sampai di sini insya Allah materinya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Ya. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.